Semoga engkau mengerti. Mana mungkin diriku jadi pendamping hidupmu? Bukankah kau tahu siapa diriku? Engkaulah permata, aku hanya tembaga. Jadi pendamping hidupmu. Ditelan masa yang tak akan hilang di telan masa. Yang tak akan hilang di telan masa. Yang tak akan hilang.